faktor kesuksesan Wali Songo itu ada dua macam ya, faktor internal sama eksternal kan gitu. Nah, faktor internalnya itu ada tiga. Faktor pribadi wali itu sendiri, yang satu ilmunya cukup mumpuni, kemudian penguasaan sosial, psikologi, masyarakat itu juga cukup bagus, dan secara antropologinya juga sangat mendalami, menjiwai. Dan sosiologi juga, kebanyakan dai-dai itu, kalau tidak dari kalangan bangsawan, orang terkenal, atau memang datang mendapat support dari saudagar. Atau kalau tidak, memang utusan resmi dari kerajaan Arab. Seperti yang terjadi pada saat pemerintahan Indrawarman Sriwijaya, itu pasti dai tersebut datang ke Sumatera itu dengan suatu legalitas kerajaan yang tidak lain adalah khilafah Umar bin Abdul Aziz, dan pastinya mereka disambut dengan sambutan yang selevel duta besar negara, dan disinilah pengaruh-pengaruhnya itu juga pasti kuat gitu loh. Coba aja bagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu gaulnya itu dengan putra bangsawan, dengan para menteri, dengan pangeran, yang itu tertulis secara tekstual di nisannya bahwa beliau ini adalah tokoh yang disegani oleh pangeran, menteri, dan kaum bangsawan, dan dicintai oleh orang fakir miskin yang bergelar dengan kakek bantal, kan gitu. Ini menunjukkan bahwa sosok Wali Songo itu sosok egaliter. Di samping itu ilmunya cukup bagus, kuat, mendalami, dan dia mencoba untuk secara ikhlas berdakwah ke akar rumput. Yang menjadi permasalahan kita sekarang ini, dai lulusan Medina banyak, lulusan Mekah banyak, Libya juga banyak, bahkan Mesir juga banyak. Tapi kurang ke akar rumput gitu ya. Kurang menyentuh ke akar rumput. Berkutat pada perkotaan. Jadi mainnya itu main di perkotaan. Main di YouTube. Main di Facebook, tidak mencoba main di pedalaman, tidak mencoba untuk main di persawahan, perkampungan, seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Bagaimana datang ke Jawa, Gresik, ya, dari mulai Pati, Jepara, Blora, itu, terus kemudian Bojonegoro, Lamongan, Gresik, itu kan daerah-daerah yang tandus. Kemudian menjadi daerah yang sangat subur, yang makmur dengan berbagai macam surplus pertaniannya, kan gitu. Dari sinilah bahwa Wali Songo itu atau petugas-petugas dakwah ketika itu di samping memiliki kekuatan spiritual yang begitu hebat, kekuatan ilmu yang begitu cukup, tapi juga egaliter, menguasai satu kondisi masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka-mereka manfaatkan kekuatan bangsawan dia, saudagar dia, dan posisi sosial dia itu untuk menjayakan Islam dan kaum muslimin. Itu kekuatan yang kaitannya dengan wali itu sendiri. Nah, kekuatan Islam, memang Islam ketika itu ajarannya sangat ditunggu-tunggu orang Jawa, kan gitu. Karena dia sudah jenuh dengan perang saudara, perang agama. Sampai kalau kita membaca sejarah itu kan, Kertanegara dengan Singosarinya itu sampai membuat agama Siwa Boja. Karena di situ ada pertentangan agama antara Hindu, Buddha, dan animisme Jawa. Makanya untuk supaya tidak bertikai, disatukan oleh Kertanegara dalam satu agama namanya Siwa Boja. Siwa wakil dari Hindu, Bo Buddha, Jawa, animisme. Tapi akhirnya guling juga Kertanegara, bahkan ketika diserang oleh Jaya Katuang, gak ada yang bela. Jadi kekuatan Hindu juga gak dukung, Buddha gak dukung, begitu juga animisme gak dukung. Kenapa? Dia mangkel agama disatu-satukan, ya kan gitu. Nah, tampaknya ini dipakai oleh Soekarno sebagai politik penyatuan dengan nasakomnya juga. Nah, sekarang dengan liberalnya, semua agama benar gitu ya. Terus kemudian Orang Jawa juga sudah mulai jenuh dengan kasta. Ya, tidak pernah kaum sudra itu diakui sebagai bagian dari sosial, kan gitu. Sehingga dengan kedatangan Islam yang ajarannya merangkul, tokohnya egaliter, dan cara penyampaian fleksibel, bahkan dia di dalam berdakwah para wali itu menggunakan hujjatun balighatun, hujjah yang sangat kuat, argumentatif. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akhlakun samiatun, akhlak yang sangat tinggi mulia, kan gitu. Nah, kemudian asalib, ya, asalib, uslub yang fleksibel, ya kan gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sekarang ini Wali Songo itu sanggup menunjukkan sikap-sikap, akhlak-akhlak, pendekatan-pendekatan yang bagus. Dari situlah sehingga Wali Songo itu berhasil. Nah, itu faktor agama, ya. Yang ketiga adalah faktor politik. Di mana memang dai-dai yang datang dari Arab ini banyak mendapatkan dukungan dari kerajaan. Ya, pada saat itu memang Majapahit sendiri sudah mulai terbuka. Ya, apa namanya, Brawijaya 5 itu kan, contoh istri duanya aja muslimah, kan gitu. Kemudian banyak mentolelir dai-dai untuk berdakwah di wilayahnya. Dan Majapahit juga membangun ekspor-impor banyak dengan pedagang-pedagang Arab. Eh, dan banyak pejabat-pejabatnya juga sudah masuk Islam, kan gitu. Dalilnya atau buktinya dalam penelitian saya itu di Majapahit itu atau di Museum Trowulan itu masih dirawat ada pekuburan muslim dan itu di pekarangan pejabat. Di daerah pekarangan kerajaan, enggak mungkin itu orang biasa. Disinyalir ada beberapa belas kuburan itu adalah para pejabat Majapahit yang sudah masuk Islam dan tertulisnya masih pakai bahasa Sangsekerta. Dan tertahunnya itu kurang lebih abad 13 sama 14. Bahkan ada yang 12. Berarti di awal-awal kerajaan Majapahit berdiri itu pun sudah ada muslim. Sudah banyak ya. Iya, dari tiga kekuatan itu, pribadi seorang wali itu sendiri yang ilmunya kuat, egaliter, fleksibel, dan bisa membawa di tengah masyarakat. Kemudian yang keduanya adalah Islam yang memang agama yang mendahulukan berbagai macam kepentingan kehidupan yang menjaga lima kepentingan manusia itu, agama, nafas, dan tidak memberikan membedakan kasta dan politik saat itu, jadi akhirnya sukses itu. Insyaallah, sangat luar biasa perjuangan para Wali Songo ini sampai akhirnya ajaran Islam bisa sampai juga ke kita semua ya Ustaz ya. Nah, selanjutnya para wali songo ini kan selain para ulama yang fakih di bidang agama, ada juga ya mereka juga menguasai pertanian, perdagangan, bahkan ketatanegaraan ya Ustaz ya. Seperti misalkan bagaimana para wali ini mengawal berdirinya Kerajaan Demak Bintoro ya Ustaz ya. Kerajaan Banten dan lain Cirebon dan lain sebagainya, berarti mereka juga sangat paham tentang bagaimana konsep sistem tata negara gitu ya Ustaz. Nah, selanjutnya apakah para Wali Songo ini membuat semacam lembaga pendidikan juga gitu Ustaz? Apakah mereka mengajarkan hanya sistem privat saja kepada para putra-putranya petinggi-petinggi di Nusantara ini, atau menjadi sebuah lembaga dalam bentuk sebuah lembaga? Ya, kalau kita melihat dari statement yang disampaikan oleh buku Kropak Firara ini, para wali ini memang punya semacam lembaga pendidikan gitu loh. Karena jika kamu di sini ada pesan yang disampaikan oleh Maulana Ibrahim, bagaimana bila kita itu punya murid-murid itu kita dianjurkan untuk sayang itu. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo itu punya lembaga pendidikan. Ini saya nggak bisa menghadirkan ini. Ya, kapan-kapan kita baca deh ini, insya Allah. Jadi intinya Wali Songo itu punya lembaga pendidikan. Ya, ini kan di antaranya adab-adab kepada para ulama, hendaknya tidak duduk bersama ulama jika ulama itu tidak mengajarkan lima hal berikut. suatu hal yang menyebabkan kamu menjadi berhati-hati. Karena ketinggalan karena ketinggian budi kamu, maka kamu menjadi perwira. Karena usahamu, maka kamu bertindak pantas. Karena orang, nah titik-titik kosong berarti di lontar rontalnya itu udah hilang tulisannya. Hal-hal yang menyebabkan orang tidak takut kepada Allah karena orang tidak mengenal Tuhan, hal itu karena terhalang lima hal. Karena merasa badannya kuat, maka dikiranya jika digunakan untuk beribadah dan berbuat. Intinya di sini di akhir daripada poin kitab Kropak Firara itu, para wali songo, para petugas dakwah ini sangat memesan bagaimana seorang itu beradab kepada ulama dan memilih ulama. Jadi di sini bukan hanya sifat atau sikap seorang santri, seorang murid kepada ulama, tidak. Bagaimana kita itu memilih ulama? Subhanallah. Jadi jangan kamu jadikan sebagai guru, jangan kamu anggap ulama kalau tidak memiliki tiga perkara. Kriteria, ini lima perkara. Ada kelima kriteria. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa wali songo itu, atau kita istilahkan petugas-petugas dakwah yang ada di Indonesia, terutama di Jawa itu, sangat mengutamakan pendidikan dan dakwah. Dan itu tujuan utama. Bahkan mereka berdagang, berniaga, itu hanya sambilan untuk menopang dakwahnya. Bukan sekarang ini. Bukan tujuan utama. Iya, dagang cari duit utama, dakwah sambilan, kan gitu. Nah ini yang jadi permasalahan. Wallahu'ala bisawab. Jadi kalau seandainya para wali ini sudah memiliki lembaga pendidikan di tempatnya masing-masing, ya, apakah pesantren ini sebagai kelanjutan dari lembaga pendidikan yang dimiliki oleh para wali ini, Ustaz? Iya, kemungkinan, cuman kita tidak bisa mengusut, ya. Kalau secara buku tekstual ini kita memang lihat Syekh Maulana Malik Ibrahim itu yang memiliki ajaran 25 yang sangat dipertahankan oleh para wali ini. Beliau ini memang punya pesantren gitu loh, punya pesantren. Ya, ini saya bacakan. Demikianlah hendaknya dalam bersahabat, bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya. Dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, jangan dihinakan. Yang disebut bertapa di dalam Islam itu adalah melaksanakan sembahyang, membaca Al-Quran, duduk di masjid iktikaf, memilih teman duduk yang baik. Jadi dari sini menunjukkan bahwa enggak benar wali itu topo ngeli, terus kemudian posong rowo, pate geni, terus punya ilmu lembu sekilan. Ini enggak benar. Duduk di pinggir kali yang waktu yang lama. Sampai lumutan. Ini makanya betul katanya Surya Negara di dalam api sejarah bahwa Wali Songo itu diperlakukan seperti resi Hindu dan juga tokoh-tokoh Buddha, Vedanta yang diceritakan hanya atas nama Islam. Ini. Padahal ajarannya cukup indah dan insya Allah nanti kita akan bedah di akhir session kita nanti beberapa kali pertemuan membedah tentang masalah Wali Songo ini, ya. Jadi kalau secara arkeologi kita tidak temukan, ya. Namun disinyalir di Pasucinan itu masjid yang didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dulu ada pesantren. Dan ketika saya melakukan penelitian ke sana itu memang karena daerah Gresik itu kan daerahnya asin dan juga mata airnya itu susah, itu masjid itu dibentuk, dibikinkan kolam di bawah tanah untuk nyimpen air. Nah, ini suatu teknologi yang cukup maju ketika itu cara berpikirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan memang di Gujarat beliau kan berhasil untuk pertanian dan membuat irigasinya. Begitu juga di Patani karena daerah pertanian, makanya yang beliau datang itu daerah-daerah pertanian. Belum lagi beliau ahli pengobatan dan juga sangat bagus ruqyahnya dan sangat bagus dalam meramu herbal, sehingga keahlian yang multi talenta inilah yang menyebabkan percepatan dia di dalam mengislamisasikan di mana saja Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ada. Namun di dalam secara arkeologi dideteksi pondok pesantren tertua di Indonesia yang bisa kita lihat itu ya di Tegal Sari yang kiainya Kasan Basri sama yang di daerah Karawang ya di daerah Serang. Itu ya. Selain itu kita tidak menemukan secara arkeologi tapi secara tulisan, manuskripsi dan pernyataan-pernyataan bahwa Wali Songo pastinya punya lembaga pendidikan dengan pesannya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, jangan dihinakan. Ini tampak sekali bahwa sifat welas asih bukan pilih kasih. Itu sangat didepankan, ditonjolkan oleh para wali. Dan ini juga menunjukkan pemahaman pendidikan Syekh Maulana Malik Ibrahim juga cukup hebat. Di mana menjiwai daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Ibnu Asyur. Kenapa setelah Allah menyebutkan Rabb, kemudian menyebutkan namanya Ar-Rahmanir-Rahim, ini memberikan satu isyarat, hendaknya seorang pendidik itu punya sifat sikap welas asih, bukan pilih kasih. Itu. Baik, sangat luar biasa, Ustaz. Dan selanjutnya, jika tadi para wali ini memiliki suatu lembaga pendidikan sebagai wadah ya Ustaz ya dalam mendidik apa para santrinya. Nah, tentu kita akan berbicara mengenai warisan keilmuan Ustaz. Warisan corak keilmuan dari dan tradisi keilmuan dari para wali songo itu seperti apa gitu yang bisa kita lihat sampai saat ini. Iya, tapi warisan keilmuan beliau ini yang paling menonjol adalah di dalam manuskripsi kitab-kitab, tulisan-tulisan, terutama tampak sekali yang agak menonjol tulisan ilmunya itu memang Sunan Bonang. Makanya di kalangan orang-orang Jawa, Sunan Bonang itu dikatakan Raja Ilmu, kalau Sunan Giri Raja Negara. Kenapa? Karena Sunan Giri dan Sunan Bonang ini di samping belajar di Aceh, di juga di apa namanya Malaka dan melanjutkan perjalanan itu sampai Mekah Medina. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan di antara kitab yang dipelajari oleh Sunan Giri itu adalah kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Makanya Sunan Giri itu sangat ahli di dalam tata negara. Adapun Sunan Bonang itu lebih banyak mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab usul suluk ya. Di antaranya adalah kitab Tamhid, di antara kitab Al-Bidayah dan yang lainnya, dan juga otomatis Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya saya bacakan. Pada masa atau pada periode apa gitu Ustaz terjadinya penyimpangan dari cerita Wali Songo yang asalnya beliau sebagai penyebar Islam, sebagai seorang ulama menjadi seolah-olah banyak cerita mistisnya dan ini apakah ada semacam misi terselubung di balik ini semua gitu. Ya. Kalau kita membaca berdasarkan kitab-kitab yang ada terjadi pergeseran misi Wali Songo itu semenjak dipegang oleh Sunan Kalijogo. Dan ini suatu hal yang lumrah karena Sunan Kalijogo yang putra bangsawan, anak raja dan masih ada keturunan darah biru. Ya, tidak serta-merta langsung bisa meninggalkan adat istiadat dan kebiasaan sebagai bangsawan. Pasti di sana ada asimilasi, di sana ada alkulturasi, di sana ada tahapan-tahapan. Makanya kalau kita lihat memang dari kitab yang ditulis Dewa Ruci dengan Suluk Linglung itu sangat berbeda. Bahkan kalau membaca kitabnya Suluk Linglung itu mulai terjadi pertaubatan dan kesadaran Sunan Kalijogo untuk kembali kepada Islam yang murni. Makanya nampak sekali dari murid yang terakhirnya yang tidak lain adalah Petoro Katong itu tinggalnya di daerah Ponorogo itu menganut Islam murni kan gitu. Dan ini murid terakhirnya kan gitu. Dari sinilah bahwa penyimpangan pergeseran itu memang terjadi. Apalagi setelah terjadi hegemoni Mataram Islam yang lebih dominan Manunggaling Kawulo Gusti mempertahankan Islam-Islam yang sinkritisme, maka misi Wali Songo yang dulu memurnikan Islam, dan itu pasti karena mereka datang dari Arab langsung, itu sudah mulai hilang, bahkan sayup-sayup mulai terjadi penentangan sebaliknya. Jadi dipertentangkan, dipersoalkan, bahkan ketika saat Pajang mulai berdiri itu semacam diprotek, dihidden untuk tidak bisa hidup. Bahkan dengan resmi Hadiwijoyo Joko Tingkir yang tidak lain adalah raja pertama Pajang itu memaklumkan hanya mengakui satu agama Islam yaitu agama Manunggaling Kawulo Gusti yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar yang dikuatkan oleh bapaknya yaitu Kebo Kenongo. Yang itu adalah murid utamanya Siti Jenar. Kenapa terjadi pergeseran? Baik, Ustaz, berikutnya pertanyaan terakhir ini sebelum kita tutup. Apakah di zaman Wali Songo, mohon maaf, kelompok Syiah ini sudah ada dan beredar dakwahnya di masyarakat Jawa ketika itu? Ya, pastinya karena Syiah itu kan menyelinap pada ajaran Hamzah Fansuri yang ada di Aceh itu, kemudian diperangi oleh Nuruddin Araniri sama Abdurrauf Singkel dari Singkli untuk membawa suara ahli sunnati wal jamaah kembali menggaung, kan gitu. Nah, makanya kata penulis buku Perkembangan Islam Nusantara itu Abdurrahman Haji Abdullah dari Malaysia menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar ini sebetulnya adalah utusan Raja Maharaja Bokoi Aceh itu untuk menyampaikan, menyebarkan Islam Manunggaling Kawulo Gusti di Jawa gitu. Makanya namanya Abdul Jalil. Memang terkenalnya Syekh Siti Jenar di Jawa, Syekh Siti Jenar, tapi di Aceh itu Abdul Jalil. Makanya di antara nama sekian nama Siti Jenar nanti kita akan bahas secara fokus siapa itu Siti Jenar, bagaimana kiprahnya, ajarannya, dakwahnya, itu namanya adalah Abdul Jalil. Abdul gitu. Jalil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ustaz, karena kita sudah berada di akhir waktu ini, sangat menarik dan insya Allah pembicaraan kita di Bincang Serius ini akan kita lanjutkan di setiap Ahad pagi dan insya Allah seri berikutnya kita akan membahas per person ya Ustaz dari setiap wali tadi gitu ya, sampai yang terakhir dari Wali Songo yang awal sampai yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas di Bincang Serius ini. Insya Allah. Ustaz, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari apa yang disampaikan Ustaz dari awal sampai akhir. Alhamdulillah di ujung acara Bincang Serius ini saya ingin sampaikan bahwa secara historis wali itu ada, cuman menjadi Wali Songo, istilah Wali Songo inilah yang debatable dan disinyalir ini adalah rekaan Keraton Surakarta yang dimotori oleh Ronggo Warsito, sehingga istilah Wali Songo itu baru diperkenalkan di abad 19. Itu sebelumnya belum ada istilah Wali Songo. Makanya sarjana Belanda itu lebih banyak mengistilahkan orang suci daripada Wali Songo. Apalagi terus kemudian wali-wali ini diberi gelar keraton kan, Sunan Ampel, Sunan Giri. Itu jelas di sini ada keratonisasi atau jawanisasi Wali Songo. Oleh karena itu, wali adalah petugas dakwah yang dikirimkan oleh pemerintah pusat pada saat itu ingin menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, secara komando dakwah memang di Turki, tetapi da'i-da'i ini berasal dari banyak etnis, banyak negara, banyak unsur. Bahkan ada yang datang dari Mekah, dari Madinah, dari Maghribi, seperti Syekh Maulana Maghribi. Ini menunjukkan bahwa mereka ini mengadakan satu kegiatan yang teratur, terorganisir, sistematik. Ya, sehingga kebanyakan data-data yang ada dan kesimpulan para ahli sejarah bahwa wali itu adalah dewan dakwah yang mencoba untuk menselaraskan Islam di Jawa, menyiarkan Islam di Jawa dengan satu ikatan yang kuat, yang tersistematik. Makanya sampai sezaman itu ada Sarasehan mengadakan muktamar. Ya, coba kalau kita perhatikan kan pesawat belum ada, jalan juga tidak terlalu mulus, tapi wali ini melakukan perkumpulan-perkumpulan yang rutin. Di antara yang terekam di dalam Kropak Firara itu adalah Sarasehan Wali Songo yang diadakan di Kiri Kedaton. Ditambah lagi dengan Headbook Van Bonang yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Primbon Sunan Bonang, menjadi penguat bahwa Sunan atau Wali ini ada. Namun, kita sekarang ini perlu adanya semacam rekonstruksi, klarifikasi, dan tidak kalah pentingnya adalah reaktualisasi lagi ajaran Wali Songo di dalam konteks memurnikan ajaran Islam. Dan perlu ditegaskan bahwa kita wajib mengembalikan kejayaan dakwah Wali Songo lewat pemurnian Islam, lewat mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Dan ini yang diajak, yang dikuatkan, yang ada disiarkan oleh para Wali Songo. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan misi beliau untuk menyiarkan Islam, menguatkan Islam kembali di wilayah Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab.